Kenapa kamu duduk sendiri, tengok kanan kiri, mikirin apa sih? Giyamu lucu, wajahmu lugu, jadi santai aja, wap, wolus-wolus aja. Kenapa kamu terus bersedih, aku tak bisa lihatmu begini. Wajahmu manis, gayamu ngeksis, jadi santai aja, wolus-wolus aja. Tersenyumlah pada dunia. Merasa terus bersalah, jikalau bisa buatmu happy. Everything is gonna be okay, girl. Semuanya akan baik-baik saja. Tersenyumlah pada dunia. Mari, mari dansa kemari. Kita menari-nari. Yang penting bikin happy, happy. Ku selalu ada. Kamu duduk sendiri, tengok kanan kiri, mikirin apa.